Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله. إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Sebelumnya kita bahas tentang kitab Ushum dan sekarang insyaallah kita masuk kepada kitab yang sempat dilewat, yaitu kitab Zakah. Kitab yang ketiga, setelah yang pertama tentang toharah, yang kedua tentang sholat, yang ketiga kitab zakah. Wa yastamilu ala sittati abwab. Kitab zakat ini mencakup 6 bab. Al-babul awwalu fi muqaddimati zakah. Bab yang pertama tentang muqaddimah, pendahuluan-pendahuluan berkenaan dengan zakat. Wa fihi iddatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula fi ta'rifi zakah. Masalah yang pertama tentang definisi zakat. Az-zakatu fil lughati an-nama'u wa ziyadatu. Zakat secara bahasa maknanya adalah nama wa ziyadah. Berkembang dan bertambah. Yuqalu zaka az-zar'u ida nama. Dikatakan berzakat tanaman tersebut apabila berkembang. Dinyatakan zakat ketika berkembang. Ini secara bahasa. Zakat maknanya berkembang dan bertambah. Wasyara'an, adapun secara istilah, secara syariat. Ibaratun an haqqin yajibu fil mal alladhi balagha nisaban muayyanan bisurutin makhsusatin lita'ibatin makhsusatin. Setelah syariat, zakat adalah ibarah, suatu ibarat berkenaan dengan hak yang wajib pada harta yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat yang khusus terhadap kelompok yang khusus. Ini makna zakat syariat. Yaitu suatu hak yang berkaitan dengan kewajiban pada harta yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu yang khusus. Wahia tuhratunil abdi. Zakat merupakan tuhratun lil abdi, pembersih kepada seorang hamba. Wa tazkiyatun li nafsihi, dan mensucikan dirinya. Ini antara hikmah zakat, ya, sebagai pembersih dan suci diri seorang. Qala ta'ala, Allah mengatakan, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah, zakat di antaranya. Ya. Zakat disebut juga sebagai sedekah. Sedekah ada yang sedekah wajibah, ada yang sedekah mustahabbah. Sedekah yang sifatnya wajib dan sedekah yang sifatnya sunnah. Sedekah yang sifatnya wajib di antaranya adalah zakat. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah, zakat, untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Nah, ini sekali lagi di antara hikmah dan manfaat zakat. Nah, untuk membersihkan dan mensucikan seorang hamba. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya harta yang kita miliki ini sepenuhnya bukan milik kita. Di sana ada hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan. Nah, apalagi bagi harta yang telah mencapai nisab. Ya. Di sana ada kewajiban untuk mengeluarkan sebagiannya sebagai zakat untuk mensucikan jiwa, membersihkan jiwa. Wahia sababun min asbabi isya'atil ulfah. Dan zakat juga merupakan sebab di antara sebab-sebab tersebarnya kerukunan wal mahabbah dan kecintaan. Ini di antara hikmah yang lainnya. Ya. Dengan zakat merupakan sebab tersebarnya kerukunan dan kecintaan. Nah, yang kaya menyayangi, mencintai yang miskin. Yang miskin menghormati yang kaya. Ya. Dengan adanya zakat ini pun, di antara sebab yang menghilangkan hasad, iri, dengki dari orang-orang fakir miskin kepada orang-orang kaya. Nah, dengan zakat pun menumbuhkan jiwa sosial, ya, antara orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Sehingga tumbuh hidup rukun dan saling mencintai antara yang kaya dan yang miskin. Tidak saling hasad, tidak saling iri, tidak saling dengki satu dengan yang lainnya. Nah, bahkan bisa jadi, ya, orang-orang kaya mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan adanya orang-orang fakir dan miskin. Rasulullah mengatakan, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan rezeki disebabkan orang-orang yang lemah di antara kalian. Ya. Dengan kita memperhatikan mereka, mencintai mereka, memberikan hak-hak mereka. Ini antara sebab Allah memberikan pertolongan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Nah, sebagaimana Nabi SAW ketika ada dua orang saudara, yang satu bekerja, yang satu fokus talabul ilmi. Ya. Yang bekerja ini mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dia membiayai saudaranya talabul ilmi. Rasulullah mengatakan, la'allaka an turzaqa bih. Barangkali engkau diberikan rezeki dengan sebab membantu saudaramu yang talabul ilmi. Nah, sehingga bisa jadi sebab tatkala kita membantu orang lain, apalagi membantu orang lain dalam perkara-perkara ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Ya. Membantu thalabul ilmi atau membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang kesulitan, orang-orang membutuhkan, para du'afa, orang-orang yang lemah, fuqara wal masakin. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki-rezeki kita. Man yasara 'ala mu'sirin yasrahu Allah fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Nah, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم. Dan juga saling menolong, saling membantu di antara individu dalam masyarakat muslim. Dengan zakat, saling membantu, menolong ya, dalam kehidupan bermasyarakat Islam. Nah, yang miskin, yang lemah, ditolong dengan adanya zakat tersebut. Ya. Mereka bahagia. Apalagi di hari raya Idul Fitri. Kecuali mereka, kaum du'afa, fuqara wal masakin. Ya. Mereka bingung untuk memikirkan makan dengan apa. Nah, kemudian datang zakat fitri. Nah, berupa makanan pokok bagi mereka. Senang rasanya. Ya. Jadi hari Id mereka sangat bahagia sekali. Kenapa? Dikarenakan tidak memikirkan makan dengan apa, makan dengan apa. Ada makanan untuk dimakan. Ya. Begitupun zakat mal atau yang lainnya. Ketika mereka kesusahan. Nah, untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Mendapatkan zakat mal, senang rasanya. Nah, ya. Dan bukan perkara yang hina. Ketika fuqara wal masakin, mereka menerima zakat. Kenapa dikatakan ini hak mereka? Ya. Mereka berhak untuk mendapatinya. Nah, sehingga bukan perkara yang tercela dan terhina. Ketika fuqara wal masakin menerima zakat al-mal. Al-mas'alatu as-saniyah, masalah yang kedua, hukmu zakati wa dalilu dhalika. Hukum zakat dan dalilnya. Az-zakatu fariidatun min fara'idil Islam. Zakat merupakan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Islam. Wa ruknun min arkanihi al-khamsah. Dan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam yang lima. Wahia ahammu arkanihi ba'da sholah. Zakat merupakan rukun-rukun Islam yang paling penting setelah sholat. Liqouli ta'ala berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimu sholata wa atu zakah. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, bahkan kalau kita perhatikan, banyak ayat-ayat yang menggandengkan antara salat dan zakat. Yeah. Seperti ayat ini, wa aqimus salata wa atuz zakat. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, ada beberapa ayat-ayat yang banyak digandengkan. Ya, yeah. Dan aniskurli wali-wali daik, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Nah, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Di antara ayat-ayat yang banyak menggandengkan. Nah, tadi antara salat dengan zakat. Kemudian berterima kasih, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Kemudian mentaati Allah dan mentaati Rasul. Nah, sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya kedua perkara ini saling berkaitan. Apabila tidak dilakukan salah satunya, maka tidak akan terima yang lainnya. Nah, orang yang dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasul, tidak akan terima ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia taat kepada Rasul. Begitupun sebaliknya, orang yang taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah, tidak akan terima ketaatannya. Terkadang ini mesti. Seseorang yang taat kepada Allah, mesti dia taat kepada Rasul. Seseorang yang taat kepada Rasul, mesti taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian juga yang kedua, orang yang taat kepada Allah, tapi tidak taat kepada kedua orang tua. Ya. Yeah. Ini pun demikian keadaannya. Atau orang yang taat kepada kedua orang tua, tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir, tidak akan terima ketaatannya. Kemudian juga orang yang dia menegakkan sholat tapi tidak mau menunaikan zakat. Atau dia menunaikan zakat tapi tidak mau menegakkan sholat. Khawatir. Ya. Ibadah yang dilakukan tersebut dia terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini antara qaul sebagian ulama berkenaan dengan ayat-ayat yang berkaitan tadi. Nah, tidak diterima salah satunya, melainkan dengan melaksanakan yang lainnya. Ya. Ibadah, zakat akan terima kalau dia menunaikan sholat. Begitu juga, sholatnya akan terima kalau saatnya dia menunaikan zakat. Nah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan diterima kalau saatnya dia bersyukur juga kepada kedua orang tuanya. Bersyukurnya kepada kedua orang tua, berbaktinya kepada kedua orang tua akan diterima kalau dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pun tentang ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa qul ta'ala khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, ambillah dari harta-harta mereka sadaqah, yaitu zakat, yang membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Wa liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang kedua menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan saum Ramadan. Nah, di sini di antaranya adalah zakat, termasuk rukun Islam. Wa qali sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi li Mu'ad ibn Jabal lama ba'asahu ila Yaman. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya yang disampaikan kepada Mu'ad bin Jabal ketika mengutus beliau ke negeri Yaman. Ya, Mu'ad diutuskan di Yaman untuk berdakwah. Ya. Dan juga sahabat yang lainnya seperti Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, diutus juga ke negeri Yaman untuk berdakwah. Di antara wasiat Nabi SAW, udu'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Suruhlah kepada mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah wa anni Rasulullah, dan sungguhnya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. Kalau seandainya mereka mentaati itu, mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka 5 solat dalam setiap sehari semalam. Ya, 5 solat wajib dalam sehari semalam. Bainhum ata'u idzalika fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim. Dan kalau seandainya mereka mentaati itu, ya, mereka mau menegakkan salat, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka shadaqah, yaitu zakat pada harta-harta mereka. Ya, bertahap dalam dakwah. Sampaikan yang paling penting terlebih dahulu tentang tauhid. Kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, ini adalah pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke negeri Yaman. Dia merintahkan, nah, supaya mengajak mereka, menyeru mereka kepada tauhid. Kalau mereka mentaatinya, beritahukan kewajiban yang berikutnya, yaitu sholat. Kalau mereka mentaatinya, berikan lagi kewajiban yang berikutnya, yaitu zakat. Nah, tuqadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini pada asalnya, ya, zakat itu diambil dari orang kaya dari penduduk tersebut dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada pada penduduk tersebut. Ya, ini pada asalnya. Nah, jadi ketika di tempat yang lain banyak yang membutuhkan, nah, maka boleh naqluz zakat. Ya, memindahkan zakat ke tempat lain yang lebih membutuhkan. Di suatu kampung misalkan banyak orang kayanya, orang miskinnya sedikit saja. Nah, sementara di tempat yang lain banyak fuqara wal masakin sangat membutuhkan. Ya, maka boleh memindahkan zakat tersebut ke tempat yang lain. Dikarenakan maslahat dan juga tadi banyak yang membutuhkannya. Nah, walaupun pada asalnya tadi diambil dari orang kaya yang ada di tempat tersebut dan diberikan juga kepada orang-orang fakir miskin yang ada di tempat tersebut. Wa qad ajma' al-muslimuna fi jami'il amsar 'ala wujubiha. Kaum muslimin di semua negeri mereka sepakat tentang wajibnya zakat. Wa tabaqa sahabatu ala kitali mani'iha, dan para sahabat sepakat untuk memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, seperti yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa dikatakan zakat itu hakul mal, haknya harta? Nah, sempat terjadi diskusi antara Abu Bakar dan Umar. Nah, di mana Umar sebelumnya tidak sependapat dengan Abu Bakar, ya, untuk memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Tapi Abu Bakar menjelaskan, ya, bahwasanya zakat ini merupakan hak harta yang harus dinaikkan. Ya. Dan ketika dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar memahaminya. Sehingga para sahabat sepakat, nah, untuk memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Fasabata bidalika fardiyatu zakat bil kitab was sunnah wal ijma'. Maka tetaplah disebabkan hal itu kewajiban zakat berdasarkan kitab, sunnah dan ijma'. Ya. Dalam kitab jelas tadi ayatnya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dalam sunnah jelas juga hadis yang dia sebutkan tadi, ijma' pun tegak ijma'. Ya, kaum muslimin sepakat, bahkan para sahabat para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat. Al-mas'alatu al-thalisah, masalah yang ketiga. Hukmu man angkaroha, hukum orang yang mengingkari zakat. Man angkara wujub zakat jahlan biha, barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat dikarenakan dia bodoh, tidak tahu tentang kewajibannya. Wa kana mimman yajhalu misluhu dzalika, dan dia di antara orang yang bodoh terhadap yang semisalnya. Imma lihadasati ahli bil Islam, apakah dikarenakan baru masuk Islam sehingga tidak tahu kewajiban zakat, atau bahkan tidak tahu kewajiban-kewajiban yang lainnya. Awli kaunihi nasha'a bi badiyatin ba'idatin 'anil amsar, atau dikarenakan dia hidup di pedalaman yang jauh dari perkotaan. Ya, maklum orang Badui, orang pedalaman kadang-kadang terlambat ya peradaban terhadap mereka, dan juga tidak masuk ilmu kepada mereka. Nah, sehingga dalam keadaan dia tidak mengetahui tentang wajibnya zakat dan mengingkari kewajiban zakat. Ya. Maka keadaan seperti ini, urifa wujubuha, diberitahu tentang kewajiban zakat tersebut. Walam yuhkam bi kufrih, dan tidak dihukumi kafir. Dalam keadaan tidak tahu kok, dalam keadaan bodoh, dia baru masuk Islam. Atau dalam keadaan dia di pedalaman hidupnya, dia tahu tentang kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan, sehingga dia mengingkari sebagian kewajiban-kewajiban tersebut. Li'annahu ma'dzur, dikarenakan semacam ini mendapatkan udzur. Nah, wa in kana munkiruha musliman nashi'an bi baladil Islam wa baina ahli ilmi, dan apabila yang mengingkarinya, yang mengingkari kewajiban zakat ini, seorang muslim yang hidup di negeri-negeri Islam dan di antara, di tengah-tengah orang-orang berilmu, hidup di negeri-negeri Islam, ya, di perkotaan, bahkan di sana banyak ulama, banyak orang-orang yang berilmu yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban Islam, tapi dia tetap mengingkari kewajiban zakat. Fahuwa murtadun tajri alaihi ahkam riddah, maka dia dihukumi murtad. Nah, dan berlaku kepadanya hukum-hukum orang yang murtad. Ya. Kalau hidup di perkotaan, misalnya, dalam keadaan Islam menyebar di kota tersebut, banyak para ulama, orang-orang yang berilmu, nah, para asatidah, dan juga di perkotaan yang tumbuh Islam padanya. Nah, tapi dia mengingkari kewajiban zakat. Ya. Maka yang semacam ini dianggap murtad dan berlaku hukum-hukum orang yang murtad. Wa yastatabu salasan, diminta bertobat sebanyak 3 kali. Tobat tidak dari keyakinannya tentang mengingkari kewajiban zakat. Nah, kemarin tidak, diminta lagi 2 kalinya. Tobat tidak. Nah, kalau tidak juga, sampai 3 kali tidak mempertobat dari pendapatnya yang mengingkari kewajiban zakat, fa'in taba wa illa kutil. Kalau dia bertobat, dia terima tobat, ya. Kalau tidak, maka diberikan hukuman mati. Ini kalau di negeri yang ditegakkan padanya hukum-hukum Islam. Nah, orang yang murtad itu diminta tobat dulu, tidak langsung dihukum mati. Diminta tobat, kalau dia bertobat, berat terima tobatnya. Kalau tidak mau bertobat, maka diberikan hukuman. Nah, li'anna adillata wujubi zakat zahiratan fil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Dikarenakan dalil tentang wajib zakat zahiratun fil kitab wa sunnah, nampak jelas dalam kitab dan sunnah dan juga ijma'il ummah. Ya, ijma' kesepakatan umat ini. Jelas sekali wajibnya zakat. Sebagai yang mengingkarinya, masa dia mengingkari wajibnya zakat? sementara dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Yang mana kewajiban atau dalil-dalil wajib zakat ini sangat nampak sekali. Bukan hanya dalam Al-Quran saja. Dalam Al-Quran, dalam sunnah, dan juga ijma'. Ya. Perkara yang deslayaknya seorang muslim tidak mengetahuinya. Nah. Fala takadu takhfa ala man hada haluhu. Maka hampir-hampir tidak tersamarkan bagi orang yang keadaan seperti ini. Ya. Tidak mungkin. Orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin tidak mengetahui tentang wajibnya zakat. Ya. Beda halnya dengan orang yang kita sebutkan tadi. Hidup di pedalaman atau dia baru masuk Islam. Kemudian mengingkari wajibnya zakat. Ya, diberikan udzur. Ya. Tapi kalau dia seorang muslim yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kemudian dia mengingkari kewajiban zakat. Ya, maka tentu fi syai. Ada sesuatu pada dirinya. Ya. فَإِذَا جَهَادَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِتَفْدِيبِهِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَكُفْرِهِ بِهِمَا. Sebab bila dia menolaknya, mengingkari kewajiban zakat, tidaklah ya, terwujud hal ini, melainkan dikarenakan dia mendustakan Alkitab dan Sunnah, dan mengkufuri keduanya. Kenapa hidup tengah kaum muslimin, tapi dia mengingkari kewajiban zakat? Ya. Padahal ini perkara yang masyhur, perkara yang diketahui dan nampak jelas tentang wajib zakat ini di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, dalilnya jelas sekali dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma. Ketika ada orang yang mengingkarinya dalam keadaan dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan mengaku sebagai muslim, maka tentunya ini dikatakan dia mendustakan Al-Kitab dan As-Sunnah. Ya, dan juga mengkufuri Al-Kitab dan As-Sunnah. Ya, ini bagi yang mengingkari kewajiban zakat. Nah, beda lagi hukumnya dengan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dikatakan bakhil. Ya, dia tahu zakat ini wajib, tapi tidak mau mengeluarkannya dikatakan dia bakhil. Ya, nanti akan kita bahas. Nah, di mana kalau sifatnya perorangan, ya, maka dipaksa untuk mengeluarkan zakat. Nah, tapi kalau sifatnya kelompok, ya, suatu kelompok semuanya tidak mengeluarkan zakat, maka bisa diperangi kelompok tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, apa boleh menunaikan sedekah atas nama atau ibu mertua yang sudah meninggal dengan memberi makanan pada fuqara jazakumullah khair? Barakallahu fikum. Ya. Pada asalnya seseorang beramal itu untuk dirinya sendiri. Nah, tapi ada beberapa amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup, tapi bisa bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Ya, sehingga Nabi SAW pun menganjurkannya. Ya. Seperti diantaranya menghajikan orang tua yang telah meninggal dunia. Nah, atau berpuasa ya, bagi orang tua yang meninggal dunia dan memiliki hutang berpuasa. Nah, termasuk di antaranya adalah sedekah. Ya, sedekah atas nama orang tua misalkan. Atau mungkin kerabat-kerabat yang telah meninggal dunia. Nah, maka ini pun tidak mengapa. Barakallahu fikum. Termasuk di antara amalan-amalan yang dibolehkan ya untuk dilakukan dan mengatasnamakan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Nah, atau wakaf misalkan. Atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Dan mengapa? Adapun amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian dihadiahkan kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Maka tidak boleh. Seperti misalkan bacaan Al-Fatihah. Dihadiahkan kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Atau baca Al-Quran, dihadiahkan kepada orang tua telah meninggal dunia. Tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Barakallahu fikum. Ada penamalan tadi seperti haji, kemudian juga puasa, sedekah. Ini tidak mengapa. Dimatasnamakan orang yang telah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Bismillah, Abang Ustaz, mau bertanya, apakah boleh wanita mewarnai rambutnya dengan tujuan untuk menyenangi suaminya? Barakallahu fikum, kalau rambutnya beruban tidak mengapa. Ya, tapi kalau rambutnya tidak beruban, masih hitam. Syekh Fauzan Abidullah Ta'ala menyebutkan warna hitam itu indah. Nah, ya, sehingga ya tidak perlu untuk mewarnai rambutnya. Ya, dikatakan yang hitam itu sudah indah. Ya, walaupun sebagian mengatakan mubah sifatnya. Tapi, nah, kalau tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan. Ya, apalagi hitam itu warna yang paling indah bagi rambut. Nah, maka kalau tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan, hendaklah tidak mewarnai rambutnya. Wallahu a'lam. Sebagaimana pendapat Syekh Al-Fauzan, hafizahullah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya dan sikap yang harus dilakukan ketika kita sudah merasa berkecukupan, tetapi mendapat zakat fitrah? Mungkin Baitul Amid tidak tahu, karena kita sungkan untuk menolak zakat tersebut, kita terima. Tapi khawatir juga untuk memakai zakat tersebut karena merasa tidak berhak mendapatkannya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Yang sifatnya yang bagus, dia menyatakan dengan baik kepada amil tersebut. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya saya berkecukupan. Jazakallahu khair atas perhatiannya. Ya, mungkin bisa diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan dari saya. Nah, barakallahu fikum. Hendaknya mengucapkan demikian. Tapi kalau seandainya dia sungkan dan lain sebagainya, dah kadung menerimanya, maka dia bisa disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, dan ada fuqara wal masakin. Nah, ya, dikirakan, kalau kita merasa kecukupan, ya, kita merasa kaya, ya, tidak berhak kita mendapatkan harta zakat. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi, baik tadi disampaikan kepada amilnya, mungkin amilnya melihat, oh ini membutuhkan. Nah, sehari-harinya kok makannya terus sama kerupuk, misalkan, ya, sama asin, ya. Padahal tabungannya berjuta-juta, puluhan juta, misalkan. Cuma mungkin dia tawadu. Atau apa, gitu kan. Kelihatannya orang yang perhatikan, kok kasihan banget, gitu. Nah, bajunya compang-camping, misalkan, ya. Baku urus, lain sebagainya. Yang jelas, mengkhawatirkan bagi yang melihatnya. Nah, padahal dia berkecukupan tadi. Ya. Harta warisannya banyak sekali. Ya. Atau tabungan di ATM-nya banyak sekali. Cuma tadi mungkin tawadu. Dia menampakkan. Orang yang melihat merasa kasihan. Kasih zakat. Dia sampaikan. Nah, maaf saya berkecukupan. Ya. Jazakallahu khair. Tak perhatian kepada saya. Sedangkan baik yang diberikan kepada yang lebih berhak. Ya. Fuqara wal masakin. Nah, tapi kalau sudah terlanjur tadi, ambilnya ngasih, dia mungkin dia sempat bilang seperti itu, ya, dia berikan kepada yang lebih berhak menerimanya. Kalau dia merasa kaya, dia tidak berhak untuk mendapatinya. Nah, barakallahu fikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal Ustaz izin bertanya, bolehkah zakat harta diberikan kepada keluarga seperti kakak, paman, bibi, nenek, dan apakah piutang investasi kepemilikan saham perlu dihitungkan zakatnya? Zakat tentunya diberikan kepada orang-orang yang tidak ada kewajiban bagi kita untuk menafkahinya. Nah, dan zakat kepada kerabat itu keutamaannya lebih besar dibandingkan zakat yang diberikan kepada yang lainnya. Zakat kepada keluarga memiliki dua nilai. Pertama, nilai daripada zakat atau sedekah yang kita keluarkan. Yang kedua, nilai dalam rangka menyambung hubungan kekerabatan. Nah, tapi dan juga kita diberikan kepada orang yang tidak ada kewajiban bagi kita untuk menafkahinya. Adapun kepada orang yang wajib hidup menafkahinya, maka tidak boleh. Zakat mal diberikan kepada ibu, misalkan. Ibu ya wajib kita nafkahi kalau ibunya sudah membutuhkan, tidak ada yang menafkahinya. Nah, zakat kita nggak boleh diberikan kepada ibu. Nah, dia wajib kita nafkahi. Jangan sampai dengan zakat tersebut mengesampingkan dia nafkah. Sudah pasti zakat kok. Lepas dari menafkahi orang tua. Khawatir demikian keadaannya dengan alasan sudah diberikan zakat. Kemudian dia tidak menafkahi orang tua. Seakan-akan nafkah itu digantikan dengan zakat yang dia berikan kepada orang tua. Maka tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dia nafkahi. Nah, adapun kepada yang tidak wajib nafkahi seperti kakak, paman, tidak mengapa. Bahkan dia sebutkan zakat kepada kerabat ini, memiliki dua nilai. Nilai zakat tersebut dan juga nilai menyambung hubungan kekerabatan. Apakah piutang, investasi, kepemilikan saham perlu dihitungkan zakatnya? Ini juga walau dalam khilaf dan para ulama. Sebenarnya mengatakan, kalau seandainya piutang tersebut ya ada bayangan bisa kembali. Karena piutang beda-beda kan ya. Ada piutang yang sudah macetnya bertahun-tahun ini. Nggak tahu orang ini mau mengembalikan hutang atau tidak. Nggak jelas. Ya. Maka nggak dihitung kalau demikian keadaannya. Tapi kalau masih ada harapan piutang tersebut bisa dikembalikan, sebenarnya mengatakan dihitung. Wallahu a'lam. Perlu pembahasan lebih rinci lagi tentang masalah ini. Bagaimana jika melakukan tukar menukar uang yang tidak dilakukan saat taqabud? Saya terjatuh ke dalam riba nasiah dikarenakan lupa atau terlupakan tentang hukumnya atau karena tidak tahu. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana status uang hasil tukar menukarnya tersebut? Setelah kita bahas pembahasan tentang riba mungkin secara mujmal, secara global ada riba sebenarnya fadl, ada riba sebenarnya nasiah. Yang tanyakan disini riba nasiah. Riba nasiah yaitu berkenaan dengan barang-barang ribawi ya yang harusnya ditukar menukar dengan cara taqabud ya cash. Tapi ini dilakukan secara tidak cash. Ya. Maka ini disebut dengan riba nasiah. Seperti uang dengan uang. Nah, ini harus cash. Ya. Mata uang dengan mata uang. Misalkan dolar dengan rupiah. Harus cash. Atau misalkan uang dengan emas. Uang dengan perak. Ya. Emas dengan emas. Emas dengan perak. Ini harus taqabud. Harus langsung cash. Ya dan biyadin. Tangan dengan tangan. Nah, ya dan biyadin. Ya, kalau seandainya ada jeda, tidak cash, masuk ke dalam riba, nasiah. Nah, kalau seandainya dia terlupakan tadi, atau tidak tahu hukumnya, dan sudah terjadi, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Falahu masalah. Bagi yang telah berlalu. Ya, bagi yang telah berlalu. Nah, sehingga status uang hasil tukar menukarnya tersebut, ya sudah miliknya. Nah, barakallahu fiikum. Dikatakan dia melakukan, dikatakan dia tahu. Atau terlupakan robban la tu'ahidna inasina au akhtana. Wallahu a'lam. Ya, tapi kalau dia sudah tahu, ya, kemudian dia melakukannya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih ya, alhamdulillah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.